Soalan yang pertama, apakah hukum suami yang makan hasil rezeki isteri? Maksud saya isteri yang kerja, suami tak kerja. Ha. Isteri kerja, suami tak kerja. Baik. Dia makan hasil duit isteri untuk belanja begitu-begini. Jawabnya, makan harta orang yang tak boleh ni apa? Wala taqulu bain amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama kamu dengan batil. Batil ni tanpa kebenaran, tanpa izin, curi, rapah, sopok sama. Tapi kalau tuang dia izin, tuang dia beri guna, batil tak? Doa. Jadi kalau isteri kerja, suami tak kerja. Nampak? Isteri dia beri. Boleh makan tak? Boleh, tak ada masalah. Ini hal suami isteri. Jangan kita kata ke orang kalau kita tak tahu. Nampak suami tak kerja mana? Isteri kerja kuat. Suami beli kereta baru ni duit isteri. Jangan kata dah isteri dia redha. Nah, ha, yang tak bolehnya dia mengambil kesempatan malah kerja menipu kawanannya kerja padahal tak kerja. Semua pakai duit isteri. Tak boleh. Kerana dalam kehidupan suami isteri, suami wajib tanggung isteri A sampai Z. Ha, fikir nak jadi suami. Isteri yang bekerja atau tak bekerja tak wajib keluar satu sen pun dalam bab nafkah. Faham? Semua suami. Makan, minum, pakaian, obat-obatan, alat solek, bedak, sabun, kelorok, begitu begini. Nah, habis mesti dibayar oleh suami. Mas kahwin, tidak ada sesen pun. Setengah-setengah suami dia ambil kesempatan atas kebodohan isteri. Nampak? Haa. Si dia kerja, dia kerja. Dia kata, dia pun bagi lah. Dia kata, okey, rumah, I bayar. Kereta, you bayar. Bini pun bayar. I bayar ni, you bayar tu. Isteri pun ingat. Ingat wajib gitu. Bayarlah kawan tu. Hukumnya haram perbuatan tu. Nah, yang boleh, isteri yang ada kelebihan ataupun ada hasil, sunat membantu suami. Nah, jadi, jangan sampai suami tak bekerja kerana niat helah untuk mengambil kesenangan. Padahal wajib mencari nafkah adalah suami. Isteri tak wajib pun kerja, duduk saja di rumah. Duduk saja. Patut orang yang paling gentleman lah, bukan lain tak gentleman. Bukan hati tak ni dia khunsah tak. Isteri dia duduk di rumah. Nampak? Duduk di rumah. Semua pakai order SMS. Bang, nak gelang satu, kita beli dua. Bang, tak best lah pakai Viva, beli Vios? Okey, beli Vios. Ah, tu gentleman. Nampak? Tak payah kerja. Nak benda, nak kasut, nak apa, nak baju, nak katak, nak gelang, nak payah, nak ngecung bola, beli belaka. Nah. Ha. Kalau boleh jadi gitu. Boleh tak? Ha, jadi gitu. Pasal isteri kita, permaisuri, duduk di rumah. Duduk di rumah, main dengan anak saja. Ready untuk kita. Nampak? Nampak? Ha.